Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pendengar RRI yang kami muliakan dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini dalam suasana yang begitu menyenangkan, dalam suasana yang membuat jiwa-jiwa kita merasa damai dan merasa nyaman, kembali kita bertemu bersama dengan tim Safira Al-Azhar untuk sama-sama mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berharap mudah-mudahan kajian kita pada hari ini dan juga pada hari-hari sebelumnya mampu lebih memberi makna bagi kehidupan kita yang tergambar di dalam sikap dan perilaku kita yang semakin baik, cara berpikir kita yang semakin positif, dan juga semangat kita yang semakin membara di dalam menjalani kehidupan kita, insyaallah. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-95 dari surat Hud yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'allam yaghnau fiha ala bu'dan limadyana kama ba'idat Samud. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Ingatlah, kebinasaanlah bagi penduduk Madyan sebagaimana kaum Samud telah binasa. Para pendengar rahimakumullah, kita pada hari ini masih berbicara tentang kisah Nabi Hud Nabi Syuaib alaihi salam dengan masyarakatnya, yaitu masyarakat Madian. Di dalam keterangan ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Madian atas segala perilaku dan sikap maksiat mereka serta penentangan mereka terhadap Nabi Syuaib alaihi salam. Walamma ja'a amruna najaina Syuaiba wallazina amanu ma'ahu birahmatin minna wa akhazatil lazina zalamu sayhah fa asbahu fi diarihim jasimin. Ketika azab kami telah datang, kami selamatkan Nabi Syuaib dan orang beriman. Kami hukum orang-orang yang zalim dengan kebinasaan dalam bentuk guntur yang menakutkan, sehingga akhirnya mereka mati bergelimpangan di rumahnya. Nah, gambaran dahsyatnya azab Allah itu Allah lanjutkan di dalam keterangan ayat kita pada hari ini, bahwa ka'alam yaghnau fiha, seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Artinya tidak ada sedikit pun tanda-tanda kehidupan, tidak ada sedikit pun bekas-bekas peradaban dan kebudayaan yang ditinggalkan oleh penduduk Madian. Semuanya hancur dan binasa, orangnya mati tanpa meninggalkan bekas. Begitu juga peradaban dan kebudayaannya hancur tanpa menimbulkan bekas. Ini menjadi satu pelajaran kepada kita bahwa ketika kita menjalani kehidupan dengan baik, ketika kita berusaha untuk meningkatkan pengetahuan, teknologi, dan peradaban kita, tapi kalau ternyata dasar keimanan tidak ada kepada Allah, atau di dalam keseharian kita, kita melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan Allah, maka yang berakhir hanyalah seperti ini. Ka'alam yaghnau biha, tidak ada sedikit pun tinggal sisa-sisa peradaban dan kehidupan. Artinya adalah bahwa ini tidak hanya, jangan hanya dipahami sebagai nasib yang menimpa kaum Madian, tidak demikian. Karena melalui kandungan ayat ini kita bisa melihat bahwa hidup yang terbaik itu adalah hidup yang mampu meninggalkan pengaruh dan yang besar dan hal-hal yang bermanfaat kepada generasi-generasi ke depan kita. Pada saat kita hidup namun ternyata tidak memberikan manfaat, maka ini sama saja artinya setelah kita, ketika kita meninggal, maka ka'alam yaghnau fiha, hidup kita itu tidak ada bekas sama sekali. Kita tidak dikenal oleh orang kecuali mungkin hanya keluarga kita saja, itu pun karena mereka punya keturunan darah terhadap kita. Ketika kita meninggal tanpa memberikan banyak manfaat di dalam kehidupan ini, tanpa memberikan banyak sumbangsih kita kepada masyarakat kita, maka sama saja kondisi kehidupan kita atau kondisi setelah kita mati seperti kaum Madian yang ka'alam yaghnau fiha, hidup tanpa makna, meninggal tanpa meninggalkan bekas, dan yang akhirnya hanya ada bahwa pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul dalam keadaan khasyi'in, tunduk dalam keadaan takut, karena memang hidup kita yang kita jalani adalah hidup yang penuh dengan kemaksiatan. Bersama kita di studio hari ini sudah ada Ustaz Ardiansyah yang akan memperdalam kajian ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia yang kita kaji hari ini sungguh sangat relevan dengan kondisi kita saat sekarang ini. Ternyata bukan hanya Indonesia saja yang terus didera dengan gempa bumi, dengan bencana yang selalu disebut dengan bencana alam. Tetapi kita melihat sekarang bagaimana di Eropa ribuan penerbangan itu di cancel hanya gara-gara gunung berapi yang meletus di Islandia. Ini semuanya adalah bentuk daripada betapa lemahnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat tahun 2004 yang lalu ketika tsunami terjadi di Aceh, dan begitu juga ketika terjadi gempa di Jogja, di Padang baru-baru ini. Semuanya teknologi yang dimiliki oleh manusia hancur lulanta, dan detik itu juga tidak berguna. Nah, benar sekali apa yang dipaparkan oleh Ustadz Perdana tadi, bahwa ketika azab Allah Subhanahu wa taala atau mungkin bencana diturunkan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman bentuknya adalah sebagai muhasabah, menghitung diri, mengingatkan teguran kasih sayang Allah. Tapi bagi orang-orang kafir, boleh jadi itu adalah sebuah azab yang didahulukan Allah di dunia ini. Maka ketika itu semua diturunkan Allah Subhanahu wa taala, terbuktilah bahwa kita ini adalah makhluk yang sangat lemah. Para pendengar rahimakumullah, kita melihat di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan kata-kata bu'dan, yang artinya jauh, jauh sekalilah kaum Madian itu dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah, jauh dari segala bentuk nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Bisa kita ibaratkan dengan orang yang sedang sakit gigi. Maka seakan-akan seluruh nikmat yang diberikan Allah pada dirinya semuanya tercabut. Nikmat tidur, nikmat makan, nikmat ketenangan. Karena apa? Karena hanya penyakit gigi yang sedang menderitanya, atau sakit gigi yang sedang begitu berdenyut dan ia derita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebagai orang-orang yang beriman sebuah cobaan, maka perilaku seorang mukmin berbeda dengan orang kafir. Orang mukmin ketika dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cobaan itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Semakin ingat betapa dia sedang berdosa mungkin, atau mungkin dia telah lalai, dan dia meningkatkan amal ibadahnya lebih baik lagi. Kalau dia adalah orang yang baik dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala juga, maka sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajatnya lebih tinggi lagi. Karena para ulama mengatakan para rasul, para anbiya, mereka yang maksum itu tetap juga diberikan Allah Subhanahu wa taala cobaan dalam kehidupan mereka, bahkan lebih besar daripada apa yang diderita oleh manusia yang lain. Semuanya itu adalah untuk meningkatkan kualitas mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang kafir, ketika mereka diberikan azab sebagai panjar di dunia ini, maka mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyalahkan nasib, mereka menyalahkan diri mereka sendiri, bahkan terkadang mereka menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Allah tidak adil atau Tuhan tidak adil. Mereka mengatakan betapa malangnya nasibku dan sebagainya, mencerca diri dan mencerca Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzu billah. Maka sikap inilah yang berbeda. Itulah yang kemudian Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memuji sikap daripada orang-orang yang beriman. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair. Fa in asabat hudharra'u fa sabara fa kana khairul lah, wa in asabat husyarra'u fa syakara fa kana khairul lah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat menarik jika kita melihat kehidupan seorang mukmin. Apabila dia ditimpa dengan musibah, maka dia bersabar dan dia mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan apabila dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, maka dia juga mendapatkan kenikmatan atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pelajaran yang kita ambil dari kaum Madian, ya, kalau kita jalan ke arah utara mengarah ke Jordania dari kota Madinah Al-Munawwarah kurang lebih 400 km, maka kita akan menjumpai di sana kaum Madain Saleh atau perkampungan Madain Saleh, dan begitu juga perkampungan-perkampungan yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala yang sekarang sudah menjadi tempat yang bersejarah dan dilindungi oleh PBB. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampai ke kaum Madian ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika kamu sampai ke kampung Madain Saleh atau Madian, maka menangislah kamu atau buatlah diri kamu seakan-akan menangis." Ya. Fabki au tatabaka, maka nangislah atau berupaya untuk menangis, berpura-pura untuk menangis. Karena apa? Karena begitu dahsyatnya azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mereka. Rumah mereka yang terdiri dari bukit-bukit cadas yang kokoh semuanya terbelah dan hancur luluh lantak dibantai oleh azab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu mustahil diulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang dapat memelihara kita dari segala bentuk azab Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Ardi. Ada beberapa hal yang bisa yang penting untuk kita pahami. Yang pertama adalah saya tadi teringat bahwa ternyata ketika Allah menghancurkan kaum Madian, dan pada saat sekarang ini kalau kita ke sana juga masih ada kampungnya yang dikatakan dengan Madain Saleh, ternyata Allah sudah mengganti generasi terdahulu yang ingkar dengan generasi-generasi baru yang beriman kepadanya. Inilah yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa akan ada pergantian generasi yang jauh lebih baik dari generasi sebelumnya bila ternyata generasi yang sebelumnya itu adalah generasi-generasi yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik sekali, di mana Allah tetap akan menjaga eksistensi kebenaran di dalam kehidupan ini. Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan menyamakan kaum Madian dengan kaum Samud, bu'dal limadiyana kama ba'idat Samud. Kata Syekh Muhammad Mutawli Sya'rawi bahwa hukuman yang ditimpakan kepada kaum Madian itu sama dengan hukuman yang ditimpakan Allah terhadap kaum Samud. Sama-sama guntur yang dikirimkan, kilatan-kilatan, petir yang begitu sangat menakutkan, suara-suara getaran yang membuat orang sampai mati ketakutan, itu semua adalah azab yang begitu dahsyat. Dan kita berharap mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi pada generasi-generasi selanjutnya. Amin. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan, pengajaran dan pelajaran yang ada pada kisah Nabi Syuaib seharusnya menjadi inspirasi kepada kita, membuat semangat hidup kita menjadi lebih bersemangat dan lebih terarah, bahwa di dalam hidup ini banyak hal yang harus kita lakukan daripada melakukan hal-hal yang tidak berguna dan tidak bermanfaat, yang akhirnya kalau juga kita lakukan maka hidup kita tidak akan berarti apa-apa. Ka'alam yaqnau fiha, hidup dalam keadaan tidak berarti, matinya juga tidak diingat oleh orang lain. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faddalu.